Namun ilmu itu tidak lantas menjadikan dirinya melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya bagi kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kemestian. Dan kita berupaya untuk senantiasa bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan nikmat sekecil apapun yang kita dapatkan. Ikhwafiddin a'azakumullah. Pada masa sekarang ini, kehidupan di tengah masyarakat kita banyak diwarnai dengan berbagai peristiwa yang menjadikan kita lebih waspada dan lebih hati-hati. Kenapa demikian? Karena pada masa sekarang ini di negeri kita banyak sekali aduan-aduan yang bertolak dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau yang disingkat dengan UU atau undang-undang ITE. Informasi dan transaksi elektronik ITE. Melalui undang-undang ini, masyarakat bisa mengadukan ke pihak berwajib, ke pihak kepolisian, untuk mempersangkakan seseorang. Karena orang tersebut misalnya telah mengucapkan ujaran yang mengandung kebencian, baik kepada individu tertentu, orang perorangan, atau kepada kelompok masyarakat tertentu, atau organisasi tertentu. Kita pernah mungkin membaca berita bagaimana masyarakat yang merasa mendapatkan ujaran kebencian ataupun mungkin merasa nama baiknya tercemar. Kemudian ia mengadukan masalah tersebut kepada pihak berwajib. Atau peristiwa yang mempersamakan seseorang dengan binatang tertentu. Keadaannya justru memicu solidaritas kesetiakawanan dari daerah tertentu. Ini sering kita temui yang seperti ini di negeri kita. Jadi adanya undang-undang ITE, undang-undang nomor 11 tahun 2008 ini, menjadikan masyarakat mudah untuk memperkarakan sesuatu yang sekiranya menyinggung, melecehkan, mencemarkan keadaan individu, kelompok masyarakat, suku, agama, ataupun organisasi tertentu. Nah, yang demikian ini perlu hendaknya kita waspada dan hati-hati. Orang menyatakan wayang ada dalang yang bertobat, kemudian setelah bertobat wayangnya dimusnahkan, kemudian diadukan ke pihak yang berwajib. Dan berbagai peristiwa lainnya yang bisa kita dapatkan. Maka kita sebagai da'i, sebagai orang yang menyampaikan agama, hendaknya mengerti rambu-rambu yang semacam ini. Memahami bahwasannya ada sesuatu yang kemungkinan pada masa sekarang mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi berapa tahun kemudian ternyata bisa dijadikan sebagai perkara di dalam masalah hukum. Nah, yang seperti ini jelas ya, kasusnya seperti terjadi masalah wayang. Itu rekaman ya, tahun berapa. Ya, tapi diperkarakan pada saat sekarang ini. Nah, keadaan yang seperti ini perlu menjadikan kita hati-hati. Hati-hati di dalam berucap, hati-hati di dalam mengemukakan pendapat, hati-hati di dalam berbicara. Karena ketika pembicaraan itu menyinggung perasaan, menyinggung ras tertentu, suku tertentu, menyinggung organisasi tertentu, hal yang demikian bisa menjadikan perkara, baik pada saat itu atau mungkin di kemudian hari. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan kondisi lapangan yang semacam ini. Islam telah menuntunkan sebelum undang-undang ITE lahir, jauh Islam telah menuntunkan kepada pemeluknya untuk senantiasa berupaya menjaga lisan, menjaga ucapan ataupun tulisan pada masa sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hibban. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ditanyakan tentang manusia yang paling banyak dimasukkan ke dalam jannah. Sebab manusia masuk, sebab manusia banyak masuk ke dalam jannah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian ditanyakan tentang orang yang banyak masuk ke dalam neraka. Sebab manusia banyak masuk ke dalam neraka. Wasuila an aktsari ma yudkhilun nasan annar. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ajwafani al-famu wal-faraj. Dua lubang yang menyebabkan manusia banyak terjerembab ke dalam siksa api neraka, yaitu mulut, lisan, dan kemaluan. Artinya melakukan perbuatan zina. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini mengingatkan kepada kita tentang peran serta lisan. Peran serta lisan sehingga menyebabkan seseorang di akhirat mendapatkan kerugian, kebinasaan. Dimasukkan ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Ini menunjukkan bagaimana lisan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Perkara-perkara di dunia bisa. Ya. Dengan sebab lisan seseorang mendapatkan perlakuan-perlakuan secara hukum yang berlaku di satu negara. Maka apa yang disebutkan, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya benar-benar kita perhatikan. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-muslim, seorang muslim itu, man salimal muslimuna, seorang muslim itu menjadikan orang-orang muslim di sekitar dirinya selamat. Keberadaan seorang muslim di tengah kaum muslimin lainnya menjadikan kaum muslimin lainnya itu selamat. Selamat dari min lisanihi, selamat dari lisannya. Wayadihi, dan selamat dari tangan atau perbuatannya. Itulah keadaan seorang muslim. Ia mampu untuk mengendalikan lisannya. Ia mampu untuk kemudian mengendalikan anggota tubuh lainnya untuk tidak kemudian berbuat zalim, berbuat menyakiti orang lain, ya, atau melakukan perkara-perkara lain yang itu termasuk dalam perbuatan yang buruk. Hidup seorang mukmin di tengah kaum muslimin lainnya menjadikan kaum muslimin lainnya itu terjaga, terpelihara, merasa aman, nyaman. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupan sehari-harinya di tengah kaum muslimin yang lain. Selain itu juga, seorang muslim tidaklah lantas kemudian dengan serta-merta mudah sekali untuk melakukan caci maki, mudah sekali untuk kemudian merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Dalam sebuah hadis dari At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an wala la'an wala al-fahish wala al-badhi." Bukan perilaku seorang mukmin. Bukan perilaku seorang mukmin yang ia melakukan perangainya mencacat cela, mencaci maki. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, suka mengutuk, suka berbuat keji atau berbuat corok. Ini peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam masyarakat kita dapatkan terminologi dua batasan. Bentuk kekerasan. Kekerasan ada yang sifatnya fisik, melakukan pemukulan, melakukan menampar pipi orang, atau melakukan kekerasan yang lainnya. Ada yang bentuk kekerasan dalam bentuk verbal. Kekerasan secara lisan. Kekerasan dalam bentuk lisan. Contohnya apa? Contohnya mencaci maki. Ya. Kemudian ya, mengutuk, ya, melaknat, ya. Dan perbuatan-perbuatan akhlak yang buruk, perbuatan-perbuatan akhlak buruk lainnya. Nah, yang demikian ini jelas ya, menjadikan seorang muslim mukmin di tengah komunitas yang ada, tengah komunitas kaum muslimin lainnya. Ya. Hendaknya benar-benar memelihara lisan dan anggota tubuhnya. Untuk tidak kemudian terpancing melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya. Di dalam syariat. Ya. Nah, ini ya, dalam bentuk kekerasan verbal. Kalau kita membuka Al-Quran, bentuk-bentuk kekerasan verbal itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Mengungkapkan tentang perbuatan orang-orang yang tidak patut melakukan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Contohnya apa? Contohnya menuduh Rasulullah SAW sebagai sahir, penyihir, atau sebagai kahin, dukun. Atau kita bisa melihat peristiwa Taif ketika Rasulullah SAW mengajak masyarakat Taif ya, untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian masyarakat Taif mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak patut. Ya. Ini bentuk-bentuk kekerasan secara verbal. Ya. Bahkan mungkin, bahkan di dalam kisah masyarakat Taif melakukan kekerasan-kekerasan secara fisik pula. Ini contoh bagaimana pada masa Rasulullah SAW beliau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sifatnya kekerasan tersebut. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan yang sifatnya verbal, yaitu lisan. Dengan dicaci maki, dengan diberi perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, keadaan-keadaan yang demikian, jangan kemudian ditiru, jangan kemudian dijadikan kebiasaan. Ya, seorang suami terhadap istri, hendaknya menjaga bagaimana tutur kata, lisan. Jangan sampai kemudian tutur kata yang terucap dari lisan seorang suami menjadikan istri tersinggung, istri sakit hati. Atau sebaliknya, perkataan dari seorang istri kepada suaminya menjadikan suaminya ya, merasa diperlakukan tidak baik. Ini semua bermuara dari lisan, bermuara dari ucapan. Ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan faktor lisan ini. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya, dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Manakala ucapan baik itu tidak bisa kita lakukan. Manakala kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik, ya, pilih diam. Karena diam itu akan menjadikan kebaikan bagi yang lainnya. Inilah yang senantiasa diingatkan, bagaimana peran lisan itu. peran ucapan itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian banyak dalam hadis-hadisnya untuk mengingatkan kita menjaga lisan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian lisan kita membiasakan ungkapan-ungkapan yang tidak patut. Kalau marah, mengungkapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak patut, menjuluki orang yang dimarahinya dengan julukan binatang misalnya. Ya. Nama-nama kebun binatang disebutkannya. Itu adalah perkataan yang tidak patut. Ya. Atau melakukan caci maki yang lainnya, bentuk-bentuk umpatan-umpatan caci maki. Atau kata-kata yang sifatnya merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Maka kita diingatkan untuk senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini sangat penting sekali. Kalau ucapan itu disebutkan di mimbar, diucapkan di tengah atau di hadapan manusia, kalau dia manusianya tidak menerima, bisa diadukan ke pihak berwajib, ke kepolisian, bisa diadukan. Nah, hal yang demikian perlu untuk kita waspadai. Peristiwa-peristiwa pengaduan itu sudah banyak sekali. Entah dengan nama itu pencemaran nama baik, entah dengan nama penistaan agama, entah dengan nama ujaran kebencian, yang semuanya ada pasal-pasalnya. Semuanya ada pasal-pasalnya. Bermuara dari apa? Bermuara dari lisan. Bermuara dari lisan. Nah, ini penting untuk mendapatkan perhatian dari kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat kelemah lembutan, untuk memiliki sifat rahmah kepada orang lain. Sehingga dengan memiliki sifat sikap rahmah, kasih sayang, memiliki sifat kelemah lembutan, karakter kita dibentuk sedemikian rupa untuk memiliki sifat-sifat seperti itu, maka ucapan-ucapan yang keluar dari lisan itu pun semoga menjadi ucapan-ucapan yang tutur katanya santun, sopan, tidak kasar. Kenapa demikian? Karena efeknya sangat berat ketika ungkapan-ungkapan kasar, ungkapan-ungkapan keras itu didengar oleh orang lain. Dalam ayat disebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dan karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. Seandainya engkau bersikap kasar dan bersikap keras. Kasar, keras hati. La faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Orang-orang akan menjauh dari dirimu. Kenapa? Karena pembawaannya kasar. Pembawaannya keras. Itu yang tidak disukai. Karena pada hakikatnya, umumnya, tabiat manusia senang kepada sesuatu yang lemah, lembut. dan tidak suka kemudian diperlakukan secara kasar. Pada umumnya demikian. Pada umumnya demikian. Tidak suka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar, yang keras. Tidak suka. Yang demikian itu akan menjadikan orang lain untuk kemudian lari. Dalam konteks dakwah akan menjadikan mad'u itu tidak lagi respect dengan kita. Tidak lagi simpati dengan kita. Bahkan menganggap kita ini adalah orang yang tidak pantas untuk berbicara di hadapan masyarakat. Karena kata-katanya, ungkapan-ungkapannya sangat tidak santun, sangat tidak baik. Sarkasme atau yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun. Fir'aun, sebagaimana kita ketahui, adalah sosok manusia yang durhaka. Bahkan tingkat kedurhakaannya tingkat yang level tinggi. Fir'aun mengaku, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb Tuhan yang paling tinggi. Tingkat kedurhakaan yang dahsyat. Mengaku sebagai Tuhan. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Harun alaihissalam, apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memerintahkan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam surat Thaha ayat 44. Faqula lahu, katakan oleh kalian berdua, ya, kepada dia, kepada Fir'aun, qawlan layyinan, ucapan yang lembut. Ya, ungkapkan dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan itu yatadzakkaru, dia menjadi ingat dan menjadi takut. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun. Ya. Ketika keduanya diminta untuk datang kepada Fir'aun untuk menyampaikan risalah. Ya. Ini kepada Fir'aun yang sedemikian buruk. Ya. Masih tetap diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Ya. Karena di balik kelemah lembutan itu ada kekuatan dahsyat yang akan meluluhkan hati manusia. Biiznillah. Yang akan menjadikan diri manusia untuk kemudian tumbuh rasa simpati. Tumbuh rasa empati. Dengan kelemah lembutan. Dengan cara penyampaian yang lemah lembut. Menumbuhkan orang untuk kemudian lebih. Ya, lebih perhatian lagi. Berbeda dengan penyampaian yang kasar, sarkasme, ya, menjadikan orang tidak tertarik, ya, mencela ke sana, mencela ke sini, ya, yang dicela juga adalah orang-orang, ya, kaum muslimin yang dikenal akhlaknya baik misalnya. Nah, yang seperti itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Azan dulu. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai kelemah lembutan. Fil amri kulli. Dalam setiap urusan, dalam setiap perkara. Kelemah lembutan itu adalah sebuah kekuatan. Yang akan menopang kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan rumah tangga. Kelemah lembutan itu akan menjadi kekuatan. Ketika seseorang melakukan relasi sosial, hidup di tengah masyarakat, maka dengan kekuatan kelemah lembutan, masyarakat akan tercipta harmoni, selaras, tidak terjadi gejolak, tidak terjadi bibit-bibit konflik. Dan kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan untuk menopang kehidupan, hubungan antara orang tua dengan anak. Berapa banyak anak-anak yang kemudian lari, bahkan melakukan pembangkangan ketika disikapi secara kasar oleh orang tuanya. Berapa banyak anak-anak remaja yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang frontal, di luar kendali, ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan, tekanan-tekanan yang kasar dari orang tuanya. Sudah menjadi sebuah kenyataan yang sedemikian banyak. Masa-masa remaja mereka dihancurkan dengan sikap-sikap kasar, sikap-sikap keras dari orang tuanya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Fakta di lapangan demikian. Kejadian demi kejadian seperti itu. Sehingga para remaja yang semestinya mendapatkan bimbingan dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan, kemudian memberontak. Bentuk pemberontakan mereka bermacam-macam. Ada yang bentuk pemberontakannya dalam bentuk blocking, mogok, tidak mau melakukan sesuatu yang diperintahkan orang tuanya. Ada yang bentuk pemberontakannya dalam bentuk melawan. Ya. Tapi bukan melawan secara fisik kepada orang tuanya. Melawan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Allah adalah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai, menyukai kelemah lembutan untuk seluruh perkara. Maka bila ada seorang pendidik yang bersikap kasar, keras, sudah dipastikan peserta didiknya akan menyikapinya dengan negatif. Bukan menjadi seorang pendidik yang dijadikan sebagai pendidik yang favorit, pilihan dia, bukan. Kenapa? Karena galak, karena keras, karena kasar. Itu kenyataan yang kita dapati di tengah kehidupan ini. Benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu, tercerabut dari sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelemah lembutan itu, manakala ia berada pada sesuatu, ia melekat pada sesuatu, kelemah lembutan itu melekat pada sesuatu. Ya. Tiadalah kelemah lembutan itu melekat pada sesuatu, illa zana. Kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, hilang, kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu. Tiadalah kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu illa syana, maka sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang jelek, buruk. Orang tua yang tidak memiliki rasa lemah lembut, kelemah lembutan, pasti akan menjadi orang tua yang memiliki sikap-sikap, perilaku-perilaku yang buruk. Na'udzubillah. Karena sikap-sikap yang keras itu tadi, kasar. Maka memperlakukan buah hati kita, memperlakukan istri kita, atau sebaliknya, istri memperlakukan suami, hendaklah kemudian diwarnai dengan kelemah lembutan itu. Karena dengan kelemah lembutan, sikap-sikap kelemah lembutan itu akan mengokohkan, hubungan antar masyarakat, hubungan antar suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara pengelola pendidikan dengan peserta pendidikan, guru dengan murid, akan mengkokohkan semua itu. Ketika kelemah lembutan itu menjadi dasar di dalam melakukan hubungan ataupun melakukan relasi sosial tersebut. Tapi kalau kelemah lembutan itu sudah tidak ada, yang ada adalah ungkapan-ungkapan kasar, ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya, keras, maka yang demikian ini akan menjadikan orang untuk kemudian meninggalkan, menjadikan orang untuk lari, tidak mau mendekat, tidak ada rasa simpati. Itu ketika kelemah lembutan itu tidak ada pada seseorang. Na'udzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk selalu berupaya menampilkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Anak-anak hendaknya menampilkan akhlak yang baik kepada orang tuanya. Para ustadz, musyrif, para pembimbing hendaknya membimbing anak-anak itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan kemudian hanya lantaran berbeda pandangan, kemudian anak bersikap kasar kepada orang tua. Ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau ada anak pondok terus kasar kepada orang tuanya, na'udzubillah. Diajari apa di pondoknya? Kepada orang tua yang dalam keadaan masih musyrik saja, diperintahkan untuk tetap memperlakukannya dengan baik. Ya. Karena dengan perlakuan yang baik itu mudah-mudahan hatinya menjadi lunak. Mau menerima apa yang didakwahkan oleh anaknya. Sehingga kemudian orang tuanya melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Dan menjadi orang yang kemudian bertauhid. Itu yang diharapkan. Maka penting bagi kita untuk selalu berupaya menjadikan perilaku tutur kata kita selalu di dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersikap lemah lembut, tidak menampilkan perilaku-perilaku yang kasar, perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya. Ini penting untuk kita semua. Ya. Jangan sampai, oh ada yang mengatakan begini dan begitu. Ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Ketika perbuatan itu misalnya merendahkan orang lain, jangan ditiru. Ketika perbuatan itu kemudian melecehkan orang lain, jangan ditiru. Ketika perbuatan itu mencaci maki orang lain, jangan ditiru. Apalagi yang mendapat caci maki, yang mendapat pelecehan tersebut adalah orang-orang yang selama ini dikenal baik. Na'udzubillah. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, di balik kelemah lembutan itu ada kekuatan yang akan memperkuat sendi-sendi hubungan relasi antara kita dengan masyarakat. Di balik kelemah lembutan itu ada kekuatan yang akan memperkokoh hubungan suami istri, yang akan memperkokoh hubungan orang tua dengan anak, yang akan memperkokoh antara pendidik dengan peserta didik, antara guru dengan murid. Itu inti daripada relasi sosial, yaitu adanya kelemah lembutan itu. Suasana di tengah masyarakat kita, kelemah lembutan itu yang sangat kita khawatirkan adalah berubah menjadi perilaku-perilaku yang buas, sadis, seakan tidak ada rahmah. Orang dengan mudah menuliskan caci maki, orang dengan mudah mengucapkan lisannya perkataan-perkataan kasar, bahkan lebih daripada itu perilaku-perilakunya satu dengan lainnya sikut menyikut, sampai kepada tingkatan-tingkatan untuk melakukan perbuatan saling menyingkirkan satu dengan lainnya, bahkan membunuh, menghilangkan nyawa, na'udzubillah, ketika sikap rahmah sudah tidak melekat pada diri seseorang, na'udzubillah, ketika sikap kelemah lembutan sudah tidak ada padanya, maka yang ada adalah keburukan demi keburukan, kejelekan demi kejelekan. Dan itu tentu tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Mari kita belajar untuk bagaimana membentuk diri kita menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kelemah lembutan. Bersikap lemah lembut kepada anak-anak kita. Bersikap lemah lembut kepada pasangan hidup kita. Istri kepada suami, suami kepada istri. Bersikap lemah lembut kita kepada tetangga kita. Bersikap lemah lembut kita kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan jannah yang penuh kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.